الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار saudara-saudaraku kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah masih kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kesehatan dan juga kesempatan dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk terus berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan taufik tersebut, selalu memberikan kesehatan tersebut, selalu memberikan kesempatan bagi kita untuk selalu berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi pada beberapa hari yang akan datang, kita akan menyongsong bulan Ramadhan, yang apabila benar-benar Allah Subhanahu wa taala berikan kita kesempatan untuk sekali lagi bertemu dengan bulan Ramadhan, dengan tamu yang agung tersebut, maka sungguh itu adalah suatu kenikmatan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang mau memikirkannya. Adapun orang yang kemudian acuh tak acuh dengan datangnya bulan Ramadhan atau kemudian perginya bulan Ramadhan, dia tidak merasakan suatu perubahan dalam dirinya, sama saja apakah bulan Ramadhan atau yang selainnya, maka dia tidak akan merasakan lezatnya bulan Ramadhan, di mana bulan Ramadhan tersebut adalah suatu bulan yang memang Allah Subhanahu wa taala berikan keutamaan yang banyak di dalamnya. Bulan Ramadhan adalah suatu bulan yang diturunkan padanya Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihi Al-Qur'an." Bulan Ramadhan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan padanya Al-Qur'an. Maka sudah sepantasnya untuk kita berusaha untuk membaca Al-Qur'an dan mentadabburinya pada bulan Ramadhan, dan berusaha untuk mengkhatamkan Al-Qur'an tersebut pada bulan Ramadhan. Ya. Yang ini merupakan amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya ketika bulan Ramadhan Jibril selalu datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kemudian membacakan Al-Qur'an, mengoreksi Al-Qur'an yang ada pada hafalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, membenarkan kembali bacaan-bacaan Al-Quran tersebut. Dan setiap Ramadhan Jibril dan Rasulullah SAW menyelesaikan satu kali khatam Al-Quran tersebut dalam satu bulannya. Kemudian pada tahun terakhir dari hidup Nabi SAW, maka Jibril membacakan kembali Al-Qur'an, kemudian mengkoreksi kembali Al-Qur'an bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dua kali pada bulan Ramadhan. Maka sudah sepantasnya bagi kita untuk bersemangat membaca Al-Qur'an pada bulan Ramadhan, memperbanyak menghatamkan Al-Quran dan memperbanyak pula mentadaburi Al-Quran, makna-makna dari Al-Quran. Inilah bulannya Al-Quran. Selain itu juga ini adalah bulannya As-Sawm, bulannya ibadah berpuasa, yang merupakan salah satu rukun dari rukun-rukun Islam. Dan diingat kembali bahwasanya hendaknya kita meluruskan niat kita dalam berpuasa tersebut, bahwasanya kita mencari ridha Allah Subhanahu wa taala dengan puasa tersebut. Karena dengan niat yang benar, maka kita akan meraih keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana keutamaan tersebut disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan keimanan, yaitu iman atas kewajiban berpuasa Ramadan tersebut, memang dia mengerti dan yakin bahwasanya itu sesuatu yang wajib harus dia kerjakan untuk salah satu kewajiban agama, wahtisaban, dan menginginkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti ya, bukan dia berpuasa karena hanya sekedar mengikuti kebiasaan. Ya, sudah bulan Ramadan ya berpuasa sebagaimana manusia berpuasa. Bukan, tapi benarkan kembali, koreksi kembali niatnya ingin mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang akan dia dapatkan, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni baginya apa-apa yang telah lalu dari dosanya. Suatu keutamaan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala bagi siapa yang niatnya benar dalam berpuasa Ramadan. Demikian pula bulan Ramadan adalah syahrul qiyam, bulan untuk kemudian sholat malam, yaitu sholat tarawih dengan berjamaah, yang juga keutamanya yang sama. Hendaknya seorang kemudian melakukan sholat tarawih, dia juga meluruskan niatnya, mengkoreksi niatnya, jangan cuma sholat tarawih hanya untuk ikut rame-rame saja, asik ke masjid karena rame di sana, banyak orang ikut jamaah sholat tarawih, saya juga ingin mengikutinya. Bukan seperti itu niatnya, tapi jangan kemudian dia meniatkan hanya sekedar untuk ramai-ramai saja, tapi benar-benar dia mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama Ramadan, jadi man shoma Ramadan, sekarang man qama Ramadan, barang siapa yang kemudian berdiri dari salat malam pada bulan Ramadan, dari salat tarawih, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Iman wa ihtisaban, dengan dia beriman, dengan disyariatkannya salat tarawih tersebut, wahtisaban, dan juga kemudian mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka dia akan diampuni apa yang telah lalu dari dosa-dosanya. Keutamaannya besar, maka bulan Ramadan adalah bulan untuk beribadah, bulannya untuk berpuasa, bulannya untuk tilawatul Al-Quran, juga kemudian bulan untuk melakukan sholat malam, yaitu sholat tarawih, dan juga lakukanlah ibadah-ibadah yang lainnya yang insya Allah dengan ibadah-ibadah tersebut Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan pahala dari ibadah-ibadah tersebut dibandingkan apabila dikerjakan di luar Ramadan. Bahkan tidurnya seorang yang berpuasa, niatkan bahwasanya tidur tersebutlah sebagai ibadah untuk kemudian memperkuat diri dalam menjalankan ibadah puasa, memperkuat diri juga untuk menjalankan ibadah sholat tarawih, maka itu akan berniat ibadah. Jangan lupa niatnya. Kita sudah mempelajari tentang bab al-ikhlas, waktu tentang ikhlasan, maka ini diterapkan dalam bulan Ramadan. Mudah-mudahan dengan menerapkan niat tersebut dalam diri kita, kita mendapatkan keutamaan-keutamaan yang besar dan pahala-pahala yang besar dalam bulan Ramadan. Dan jangan jadikan bulan Ramadan ini sebagai bulan makan dan minum. Terkadang seseorang mengkhususkan bulan Ramadan ini, dia kemudian ingin mencoba berbagai resep yang belum pernah dicoba di luar bulan Ramadan, ingin menyantap makanan-makanan dan hidangan-hidangan yang belum pernah disantap di luar bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan tersebut dia jadikan untuk bulan makan dan minum. Iya, siangnya berpuasa dia, tapi malamnya dipuas-puaskan untuk kemudian menyantap makanan dan hidangan-hidangan yang belum pernah dia santap sebelumnya atau jarang dia santap sebelumnya. Dia khususkan kemudian pada bulan Ramadan, dia menyantap makanan-makanan yang enak ketika malam hari. Tidak mengapa untuk kemudian seseorang menyantap makanan-makanan dan hidangan-hidangan yang lezat yang merupakan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, namun hendaknya makan dengan secukupnya. Jangan kemudian makan berlebihan. Ingat, ini bulan ibadah. Seorang kalau bila telah kenyang perutnya, telah terpenuhi dengan makanan, maka yang akan menghinggapi dirinya adalah rasa kantuk, rasa malas untuk beribadah. Apalagi pada malam-malam hari bulan Ramadan, itu adalah malam-malam yang kemudian berbarokah, terutama pada 10 malam terakhir yang kemudian seorang disyaratkan untuk mencari Lailatul Qadar. Hendaknya dia kemudian menghidupkan malam-malam tersebut. Bagaimana kemudian dia menghidupkan malam dalam keadaan ketika buka dia sudah makan dengan sepuas-puasnya, yaitu meluapkan rasa apa namanya keinginannya untuk menyantap makanan-makanan, kemudian memenuhi perutnya dengan makanan-makanan tersebut. Bagaimana kemudian dia bisa menghidupkan malam apabila dalam keadaan seperti ini? Dan tidak pula kita lupa untuk mengingatkan bahwasannya pada bulan Ramadan ada Lailatul Qadar. Ini adalah suatu keutamaan yang besar bagi umat Nabi Muhammad. Ya, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini umur mereka apabila dibandingkan dengan umurnya umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad lebih pendek. Namun Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan keutamaan berupa musim-musim atau kemudian waktu-waktu yang kemudian dengannya apabila seorang beramal padanya maka akan melipat gandakan pahala dari amalan tersebut. Di antaranya Lailatul Qadar. Lailatul Qadar khairun min alf syahr, lebih baik daripada 1000 malam. 1000 malam apabila dihitung yaitu sekitar berapa? 83 tahun. Ya kan, 1000 malam, 1000 bulan, apa 1000 bulan lebih apa namanya? Atau sekitar 83 tahun. Seorang beramal 83 tahun, bisa seorang beramal 83 tahun tanpa kemudian pernah yaitu merasa malas, tanpa pernah kemudian tertimpa rasa jenuh. Tidak mungkin. Namun kemudian diberikan keutamaan, diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala adanya Lailatul Qadar. Beribadah satu malam. Ketika malam Lailatul Qadar, maka dia akan mendapatkan keutamaan, maksudnya dia dihitung sebagai seorang yang beribadah yang sama nilainya atau bahkan lebih daripada 1000 bulan. Maka dimanfaatkan kesempatan tersebut untuk mencari Lailatul Qadar pada akhir-akhir dari malam-malam bulan Ramadan, pada akhir atau malam-malam terakhir dari bulan Ramadan. Jangan sampai seorang kemudian merasa malas ketika akhir-akhir dari bulan Ramadan tersebut, justru itulah waktu yang paling utama mencari utama dari Allah Subhanahu wa taala, waktu yang paling utama untuk mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Waktu yang paling utama untuk mencari pembebasan dari api neraka yang Allah Subhanahu wa taala janjikan bagi hamba-hambanya kaum muslimin yang kemudian memanfaatkan kesempatan-kesempatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam-malam tersebut. Kemudian kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam kitab Riyadhus Shalihin ini, masih mengenai kejujuran. Kita akan membaca hadis yang kedua yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Qala rahimahullah ats-tsani, hadis yang kedua. عن ابي محمد الحسن بن علي بن ابي طالب رضي الله عنهما داري ابو محمد الحسن بن علي بن ابي طالب semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai keduanya yaitu Al-Hasan dan Ali, dua orang sahabat. Ali menantu Rasulullah, Al-Hasan adalah cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, dia berkata, "Hafidhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Apa menghafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yaitu sebuah perkataan. Qala da' ma yuribuka illa ila ma la yuribuka. Tinggalkan apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu. Qala fa inna shidaqatu maninatun wal kadhibu ribatun. Karena sesungguhnya kejujuran itu adalah ketenangan dan kedustaan, sikap bohong adalah suatu bentuk ribah yaitu keraguan. Rawahu Tirmizi wa qala haditsun sahih. Ini hadits yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi dan kemudian At-Tirmizi mengatakan haditsun sahih, hadits yang sahih. Dan juga ini adalah hadits yang disahihkan oleh Al-Allamah Al-Albani rahimahullah taala. Maka dalam hadits ini ada suatu kaidah yang penting dalam syariat Islam. Dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, da' ma yuribuka illa ma la yuribuka. Tinggalkan apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu. Dalam perkara syariat, apabila kita ragu ini halal atau haram, maka tinggalkan perkara tersebut karena itu meragukan. Kalau kita meninggalkannya, maka kemudian kita terbebas dari dosa. Beda dengan apabila kita mengerjakannya, melakukannya, kita ragu apakah kemudian kita terjatuh dalam dosa atau kemudian tidak, karena kita ragu tentang kehalalannya atau keharamannya. Maka inilah satu kaidah yang penting dalam agama Islam ini. Dari sini seseorang dapat berhati-hati dan bersikap wara terhadap agamanya, meninggalkan perkara-perkara yang kemudian diragukan dalam perkara-perkara agama. Para ahli ilmi kemudian mengambil dari kaidah ini beberapa atau banyak bentuk kejadian, banyak bentuk kejadian, banyak bentuk perkara yang bisa kemudian seorang menerapkan kaidah ini padanya. Tinggalkan yang meragukan kepada apa yang tidak meragukan. Di sini diberikan contoh oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, yaitu apabila seseorang pada bajunya ada najis, tertimpa najis padanya, maka dia harus membersihkannya, membersihkan najis tersebut. Namun dia meragukan apakah yang tertimpa najis itu bagian depan dari bajunya atau kemudian bagian belakang. Dia ragu, dia tidak tahu, tidak yakin apakah bagian depan atau bagian belakang dari misalnya terkena cipratan dari air kencing misalnya. Maka apabila dia mencuci bagian depannya, maka dia ragu, bisa jadi bagian belakang yang kemudian terkena tadi. Apabila dia mencuci bagian belakangnya, maka dia ragu juga, bisa jadi bagian depan yang kemudian terkena air seni tadi. Maka kemudian dia hendaknya dia lakukan lama mencuci dua-duanya, meninggalkan apa yang meragukan. Kalau depan ragu, kalau belakang ragu, berarti akan cuci dua-duanya. Cuci dua-duanya, mungkin dia lepas dari keraguan tersebut, yakin dia bosannya najisnya benar-benar sudah tercuci, benar-benar sudah hilang. Kemudian juga diantaranya contoh yang disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala di sini adalah seorang apabila ragu dalam perkara sholat, apakah sudah mengerjakan dua rakaat ataukah tiga rakaat, maka dia ragu sudah rakaat berapa ini. Yang dia lakukan adalah kemudian mengambil perkara yang yakin. Kalau dia ragu, apakah sudah mengerjakan 2 rakaat atau 3 rakaat? Yang rakaat ketiga ini dia ragu apakah sudah mengerjakannya. Yang yakin apa? Yang yakin dia sudah mengerjakan 2 rakaat. Maka hendaknya dia menetapkan bahwasanya ini adalah rakaat kedua. Katakanlah kemudian ternyata lebih, itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Daripada kemudian apabila dia menetapkan bahwa ini rakaat ketiga, kemudian dia melanjutkan salatnya ternyata sebenarnya itu rakaat kedua, berarti apa? Kurang salatnya. Dan mengapa untuk kemudian lebih? Namun kemudian itu dalam pada seperti ini kita mengapa untuk lebih? Namun kemudian dia harus melakukan sujud sahwi pada akhir daripada salatnya, dia harus melakukan sujud sahwi pada akhir daripada salatnya. Ini meninggalkan perkara yang dilakukan, yaitu apakah dia sudah mengerjakan rakaat ketiga tadi misalnya, kepada perkara yang tidak dilakukan, yaitu dia sudah mengerjakan 2 rakaat, karena dia ragunya antara 2 atau 3. Dia ragunya antara 2 atau 3. Yang 2 yakin, yang ketiga ini apakah sudah dikerjakan atau belum, dia masih itu ragu. Dan juga dalam perkara lainnya, itu misalnya dalam perkara taharah, dalam perkara bersuci, dalam sholat misalnya, untuk sholat ketika dia sudah bersuci, kemudian dia ragu apakah sudah batal atau kan? Dia yakin tadi sudah bersuci, kemudian dia ragu apakah sudah batal atau kan belum. Maka dia mengambil keyakinannya, apa yang dia yakini, ini apa dia sudah bersuci, tinggalkan apa yang meragukan. Maksudnya dia tadi sudah batal atau belum ya, kayaknya sudah batal, tapi saya ragu, saya tidak ingat bahwasanya saya itu sudah batal. Jadi apa, dia masih suci, dia masih suci, karena dia yang dia yakini itu apa, bahwasanya dia sudah bersuci, tadi sudah berwudu tadi, ya. Tinggalkan apa yang meragukan kepada apa yang tidak meragukan. Demikian pula sebaliknya, apabila dia ingat dia sudah batal, kemudian lupa, dia ragu apakah sudah wudu lagi atau belum tadi. Jadi tinggalkan yang meragukan tadi, tetapkan bahwasanya dia ini belum bersuci, dia harus bersuci terlebih dahulu sebelum melakukan sholat. Ya. Dan dalam perkara-perkara yang lainnya, dan dalam perkara-perkara yang lainnya, ini adalah suatu kaidah yang agung yang kemudian dapat diambil darinya amalan-amalan dalam berbagai macam bentuknya, dalam berbagai macam bentuk amalan tersebut. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Selahnya fa inna shidaqah tumahdina." Maka yang sesungguhnya kejujuran itu adalah ketenangan. Apabila seorang sudah berkata jujur, maka dia tenang. Apapun yang terjadi setelahnya, dia tenang. Karena dia sudah berkata benar. Karena dia sudah berkata jujur. Dan itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Akibatnya Allah Subhanahu wa taala yang akan menjamin tentang balasan bagi orang-orang yang jujur, dan keselamatan bagi orang-orang yang jujur. Akibat yang baik dari kejujuran tersebut, Allah Subhanahu wa taala yang kemudian menjaminnya. Dia tenang. Karena dia benar-benar sampai diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun manusia kemudian murka kepadanya, manusia marah kepadanya, tapi dia sudah melakukan sesuatu yang diridhoi Allah, yaitu kejujuran. Dia jujur ketika mengungkapkan misalnya sesuatu yang dia telah bersalah padanya, ya, atau mengungkapkan suatu kejadian yang kemudian mungkin ada orang yang tidak ingin untuk kejadian tersebut diketahui, tapi harus diungkapkannya. Dia telah berbuat jujur, maka itulah tumakninah, ketenangan. Adapun sebaliknya al-kadzib, ribah, kerusakan adalah ketidaktenangan, itu ribah, keraguan, yang membawa kepada keraguan. Ya, orang yang berdosa dia akan merasakan banyak keraguan. Perkara keraguan pertama yang dia rasakan sebagaimana yang disebut oleh Syekh Al-Utsaimin di sini, ketika dia berbohong sendiri, dia bakal ragu, ini orang percaya atau enggak, ini pertama. Ini orang percaya atau enggak? Makanya orang itu ketika berbohong, terkadang dia bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala supaya orang percaya. Karena dia merasa ragu ini tadi. Ini orang bakal percaya atau tidak? Bahkan dia mengatakan demi Allah. saya telah berbuat seperti ini atau saya tidak melakukan yang seperti ini, ya. Supaya orang-orang yakin tentang apa yang kemudian dia ungkapkan. Nah, yang seperti ini dilakukan oleh kaum munafikin. Kaum munafikin berkata dengan perkataan-perkataan yang kufur, misalnya mengolok olok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengolok para sahabat, mengolok syariat Allah Subhanahu Wa Taala, mengolok ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian mereka bersumpah dengan nama Allah, bahwasanya mereka tidak mengatakan hal yang seperti itu. Ya. Ini sebagaimana disebutkan, difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat At-Taubah ayat ke-74. Yahlifuna billahi ma qalu, mereka itu bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala bahwasanya mereka tidak mengatakan, mengatakan kekufuran, mengatakan olok-olok kepada Rasulullah, kepada para sahabat dan lain sebagainya. Walaqad qalu kalimatal kufr, padahal mereka itu benar-benar telah mengatakan kalimat kekufuran. Wa kafaru ba'da islamihim wahamu bima lam yanalu, dan mereka telah kufur setelah keislaman mereka. Zahirnya mereka menampakkan keislaman, namun mereka benar-benar adalah orang yang kemudian tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang seperti ini dilakukan oleh kaum munafikin, yang mereka bersumpah dengan nama Allah supaya manusia percaya bahwa mereka tidak mengatakan perkataan-perkataan kekufuran. Maka hindari perbuatan-perbuatan yang menyerupai perbuatan kaum munafikin, yaitu berbohong, kemudian bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Sebutkan kejujuran, maka itu lebih menenangkan. Kemudian keraguan yang lainnya, dia bahkan merasa tidak tenang dari sisi dia was-was. Apa kemudian orang-orang sudah mengetahui bahwasanya saya berbohong, ataukah mereka masih mempercayai saya? Apakah mereka kemudian sudah mengungkap sebenarnya saya ini sudah berbohong ketika itu, ataukah kemudian dulu? Akan terus dia merasa ragu, terus-menerus dia merasa ragu. Akhirnya dia perlu untuk berbohong untuk yang kedua kalinya, perlu berbohong untuk ketiga kalinya, supaya apa? Meyakinkan dirinya bahwasanya dia masih dipercaya oleh manusia, bahwasanya dia tidak berbohong, dia tidak bersalah. Maka ini yang kemudian akan membawa kepada al-fujur, kepada dosa-dosa yang lainnya, sebagaimana sudah kita sampaikan pada hadis yang lalu. Maka kalau seorang ingin mendapatkan ketenangan, lakukan apa yang kemudian dibimbingkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di sini, fa'inna sidqatu ma'inah, bahwasanya kejujuran itulah ketenangan, walaupun harus mendapatkan konsekuensi-konsekuensi tertentu dari perkataan jujurnya tersebut, tapi tidak mengapa, itu lebih membawa kepada ketenangan daripada kemudian dia berbohong, kemudian dia tertimpa was-was, ya, kemudian selalu merasa ragu apakah kemudian dia masih dipercaya, apakah kemudian kebohongannya sudah terungkap, tersiksa dia daripada seperti itu, benar-benar tersiksa, ya. Terus-terus dia berbohong untuk kemudian menutupi kebohongan sebelumnya. Maka ini cocok dengan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada awal hadis, da'ma yuribuk ila ma la yuribuk, tinggalkan apa yang meragukanmu, yaitu kebohongan, akan kemudian membawa keraguan demi keraguan, ila ma la yuribuk, kepada perkara yang tidak meragukanmu, itu kejujuran, tidak akan membawa keraguan, tidak akan membawa was-was, ya, akan membawa kepada ketenangan dan ketentraman hati, ya, ketentraman hati. Baik, ini hadis yang kedua pada bab ini. Ya, mungkin ada yang ditanyakan dari pembahasan hadis ini atau pertanyaan-pertanyaan lainnya, maka dipersilahkan sebelum kita melanjutkan kepada pembahasan hadis yang setelahnya. Kita baca hadis yang selanjutnya. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullah taala, ats-tsalits, hadis yang ketiga. Ani Abi Sufyan Sukhr ibn Harb, dari Abu Sufyan. Ya, Abu Sufyan dahulu adalah pemuka Quraisy. Sebelum keislamannya dia adalah pemimpin kaum musyrikin dari suku Quraisy, pemimpin musyrikin kaum Quraisy. Nama adalah Sa'far ibn Harb. Awalnya adalah pemimpin orang-orang musyrikin, tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikannya hidayah dan kemudian masuk Islam menjadi salah satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu. Qala fi hadithihi at-tawil fi qissati Herakles. Dalam hadisnya yang panjang tentang kisah Heraklius. Yaitu apa? Yaitu kisah ketika Abu Sufyan berangkat ke Syam. Di mana memang orang-orang Quraisy biasa pergi ke Syam pada waktu yaitu musim panas. Pada waktu musim panas. Sebagaimana kita tahu dalam surat Quraisy, ila bihim rihlata syita'i wa shayf, yaitu kenikmatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada orang Quraisy yaitu berupa rihlah bepergian pada waktu asyita, pada waktu musim dingin yaitu qiyaman, wa shayf, dan pada waktu musim panas yaitu ke negeri Syam, yang apabila pada musim panas maka relatif lebih hangat ya, atau relatif lebih hangat, tidak panas tapi lebih sejuk. Maka mereka kaum Quraisy biasa kemudian untuk bepergian ke negeri Syam ketika itu dikuasai oleh Romawi yang ketika itu pemimpinnya adalah Heraklius di negeri Syam. Heraklius ini adalah seorang raja yang beragama Nasrani, beragama Kristen. Dia adalah seorang yang telah membaca kitab Taurat, telah membaca kitab Injil, telah membaca kitab-kitab Samawi yang sebelumnya. Dan dia adalah seorang raja yang cerdas. Ketika mendengar ada rombongan orang Quraisy datang ke negeri Syam, maka dia memanggil rombongan orang Quraisy tersebut. Di antaranya Abu Sufyan yang menjadi kemudian pembuka Quraisy ketika itu. Maka mereka pun datang menghadap Herakles ketika dipanggil menghadap Heraklius. Kemudian Heraklius ini mulai bertanya tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dengar rasanya telah ada seorang yang kemudian mengumumkan atau kemudian mendakwahkan bahwa ini adalah Nabi, ini adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka dia bertanya kepada orang-orang Quraisy bagaimana keadaan orang itu. Ya, dia bertanya tentang nasabnya, yaitu garis keturunannya. Dia bertanya tentang keadaan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dia juga bertanya tentang bagaimana penghormatan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka semuanya dijawab oleh Abu Sufyan dengan jujur. Walaupun waktu itu Abu Sufyan masih musyrik, namun tidak mampu untuk berkata bohong. Kenapa? Karena orang-orang Quraisy adalah orang-orang yang kemudian dari tanahnya sudah memiliki akhlak mereka membenci kebohongan dan kemudian menjunjung tinggi kejujuran. Ini kemudian ada orang-orang Quraisy yang ikut bersama Abu Sufyan, maka dia tidak mampu untuk berbohong. Ketika dia berkata bohong, orang-orang yang di belakangnya tahu, oh ini Abu Sufyan sudah berbohong tentang perkara Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan jatuh namanya. Maka dia tidak mau berbohong ketika itu. Mengungkapkan ungkapan-ungkapan yang jujur kepada Heraklius, dan setiap kali dijawab pertanyaan-pertanyaan Heraklius tersebut, Heraklius mengatakan bahwa benar. Seperti itulah ciri-ciri Nabi pada umat sebelumnya. Heraklius tahu bahwasanya ciri-ciri Nabi persis dengan apa yang ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bahkan dia hampir beriman. Kalau saja tidak kemudian dia masih merasa tamak, masih merasa sayang bahwa dia akan kehilangan kerajaannya. Mungkin sudah tahu ya kisahnya, karena dia mengumpulkan para pendeta, para pemuka agama, kemudian mengatakan bagaimana apabila saya akan memeluk agama Islam, maka kemudian para pendeta itu kemudian ribut dan kacau. Kemudian akhirnya mereka tahu bahwasanya mereka tidak akan menerima apabila dia menurut agama Islam dan dia merasa takut akan kehilangan kerajaannya, ya sudah, bukan dia tetap berada dalam kekufurannya, tetap berada dalam agamanya, agama Nasrani. Kalau dia mengetahui bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam benar seorang nabi, yang bahkan ketika percakapan dengan Abu Sufyan, Heraklius berkata, kalau benar orang itu seperti apa yang kau ungkapkan, maka dia akan pada suatu saat akan menguasai tanah yang aku berdiri di atasnya sekarang ini. Heraklius yakin bahwasanya kemudian nabi tersebut akan menguasai tempat yang luas, termasuk negeri Syam. Kekuasaannya akan mencapai negeri Syam, dan memang benar. Maksudnya kekuasaan kaum muslimin ya sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ke Nabi Asyar, kaum muslimin sepeninggal Nabi Muhammad sampai kuasanya ke negeri Syam, berhasil menguasai negeri Syam dan mengalahkan kekaisaran Romawi Timur, yaitu kekaisaran Bizantium. Di antara perkara yang ditanyakan oleh Heraklius disebutkan di sini oleh Al-Imam An-Nawawi. Qala Herakl, berkata Herakl, "Famadza ya'murukum?" Maka apa yang kemudian dia perintahkan kepada kalian? Yakni an-nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dimaksud itu nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang kemudian diperintahkan oleh nabi tersebut kepada kalian? Qala Abu Sufyan, maka Abu Sufyan berkata, ini Abu Sufyan ketika itu masih musyrik, tapi tadi sudah kita sebutkan dia berkata jujur tentang apa yang kemudian diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena dia tidak mampu berbohong ketika itu. Qultu, aku berkata, yaqulu, dia berkata, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, memerintahkan kepada kaum Quraisy, memerintahkan kepada atau menyeru kepada kaum Quraisy, "Ubudullaha wahdahu wa la tusyriku bihi syai'a." Beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan janganlah kalian berbuat kesyirikan dengan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. "Wadruku ma yaqulu aba'akum." Dan tinggalkan apa yang dikatakan oleh bapak-bapak kalian, yaitu berupa kesyirikan, beribadah kepada patung-patung. "Wa ya'muruna bis-shalah," dan memerintahkan kami untuk melakukan salat. "Was-sidqi," dan untuk berkata jujur, dan memerintahkan kepada kejujuran. Ini yang kemudian menjadi syahidnya, yang menjadi poin penting dan yang menghubungkan hadis ini dengan bab yang sedang kita baca, yaitu bab kejujuran. Diperintahkan untuk jujur. Dan ini orang kafir saja yang Abu Sufyan ketika itu masih musyrik mengetahuinya. Berarti itu satu dakwah yang nampak dari Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak kepada kejujuran. Poin-poin yang disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah poin-poin yang kata disebutkan oleh Abu Sufyan, ini adalah poin-poin yang kemudian diketahui dan dikenal oleh bahkan oleh kaum musyrikin. Di antaranya yaitu diperintahkan untuk berlaku jujur. Qala wal adab, dan sikap menjaga diri. Wassilah, dan kemudian menyambung tali silaturahmi, hubungan kekerabatan. Hadis ini muttafaqun alaih, yang disepakati kesahihannya oleh al-Imam al-Bukhari dan Muslim. Maka dalam hadis ini terkandung perintah-perintah yang agung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang pertama diperintahkan adalah ba'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Ibadahilah Allah Subhanahu wa taala dan janganlah kalian berbuat kesyirikan dengan sesuatu apapun terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yaitu memerintahkan kepada tauhid. Yang ini adalah seruan seluruh nabi sallallahu alaihi atau nabi sebelum Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seluruh nabi memerintahkan kepada tauhid, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan kesyirikan. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Dan tidaklah kami utus sebelum kalian, sebelum engkau, seorang rasul pun, kecuali kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada sembahan yang berhak untuk disembah kecuali aku, kecuali Allah, fa'budu, maka beribadahlah kepadaku, yaitu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini adalah seruan seluruh nabi, menunjukkan memang ini adalah suatu perkara yang paling penting. Seluruh nabi memerintahkan kepadanya, mengajak kepadanya. Tidak ada satu nabi pun kecuali mengajak kepada tauhid. Maka hendaknya kita memang benar-benar bertauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala, beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan kemudian meninggalkan seluruh perkara kesyirikan, baik syirik besar ataupun syirik kecil. Dan kita pelajari tauhid tersebut dan kita terapkan tauhid tersebut di dalam diri kita, karena inilah perkara yang paling wajib dalam syariat Islam. Qala wa truku ma yaqulu aba'akum, dan kemudian tinggalkan apa yang dikatakan oleh bapak-bapak kalian. Bukan kemudian seluruh perkara yang dikatakan oleh bapak-bapak kalian itu nenek moyang kalian ditinggalkan, bukan itu maksudnya. Yang dimaksud adalah perkataan batil, perkataan yang salah, perkataan yang buruk, yaitu berupa kesyirikan, berupa peribadahan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka mengatakan kita harus beribadah kepada Lata, kita harus beribadah kepada Uzza, di samping kita juga beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita harus beribadah kepada yang selain Allah subhanahu wa ta'ala, karena mereka lah yang kemudian akan menyampaikan hajat kita, kebutuhan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kemudian diperintahkan untuk ditinggalkan perkataan-perkataan yang batil. Adapun kemudian perkataan-perkataan yang baik seperti perintah kepada kejujuran, atau kemudian juga perintah untuk bersikap dermawan, yang ini ada pada diri atau ada pada kaum musyrikin atau ada pada kaum Quraisy sebelum diutus Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka yang seperti ini tidak ditinggalkan, bahkan diakui dalam Islam. Namun diperintahkan seorang untuk bersikap dermawan, memang diperintahkan seseorang untuk berlaku jujur, dan yang lain sebagainya. Qala wa ya'muruna bis-shalah, dan dia yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami untuk melakukan salat. Yang salat ini adalah tiangnya agama, umuddin. Yang agama ini tidaklah tegak kecuali dengan ditegakkannya ibadah salat lima waktu. Kemudian as-sidq, diperintahkan untuk jujur. Yang jujur adalah jujur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan keikhlasan dan juga iman yang benar, dan juga jujur kepada manusia dengan ucapan yang jujur sesuai dengan kenyataan, ya. Dan yang lain sebagainya dari bentuk-bentuk kejujuran. Sudah ada pertanyaannya? Ya. Kalau kita akan lanjutkan sedikit dari pembahasan hari ini pada kesempatan yang akan datang, ini setelah Ramadan ya. Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita masih bisa bertemu pada kesempatan yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.